Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'd. Kita masih dalam lanjutan dari beberapa nukilan yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala. Nukilan ini dibawakan oleh beliau dalam rangka untuk mewujudkan pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar terkait dengan menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah Ta'ala dengan perantara-perantara orang yang sudah mati, perantara-perantara orang yang soleh yang dianggapnya sebagai perantara antara mereka dengan Allah walaupun sudah dikubur. Ini adalah perkara yang berkaitan dengan masalah syirik. Bahkan dikatakan termasuk ghulu, melampaui batas, sifat ekstrim. Yang juga termasuk jadi diantara beberapa sebab keluarnya seseorang dari Islam. Dimana kafir. Kemarin yang telah kita bacakan dari nukilan beliau dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Risalah Saniyah. Kita ulang lagi sebagiannya insyaallah biar lebih lengket pada benak kita. Fa idza kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam mimman intasawa lil Islam min man marqa minhu ma ibadati al azimah فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب. Maka apabila pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di antara orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, orang yang keluar dari Islam bersamaan dengan ibadah dia yang sangat besar. Memiliki ibadah yang sangat besar, tapi keluar daripada Islam. Itu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka supaya diketahui bahwasanya orang yang menisbatkan kepada Islam dan Sunnah di zaman-zaman ini kadang keluar juga dari Islam dikarenakan beberapa sebab. Minha di antara sebab-sebab itu al-ghulu fi ba'dil masayikh, sikap melampaui batas dalam mengagungkan dan memuji sebagian para masyayikh. Orang-orang yang sudah mati atau masih hidup tapi pujiannya melampaui batas. Balul gulu bi Ali bin Abi Thalib, balul gulu fil masyih. Bahkan seperti gulu dalam mensikapi memuji Ali bin Abi Thalib. Gulu melampaui batas dalam memuji Isa al-Masih alaihissalam. فَكُلُّ مَنْ غَلَى فِي نَبِيٍ أَوْ رَسُولٍ صَالِحٍ وَجَعَلَ فِيهِ نَوْعًا مِنَ الْإِلَهِيَّةِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ يَا سَيِّدِي فُلَانٌ أَنْصُرْنِي أَوْ أَغِثْنِي أَوْ ارْزُقْنِي أَوْ أَنَا بِحَسْبِكَ وَنَحْوَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ فَكُلُّ هَذَا شِرْكٌ وَضَلَالٌ يَسْتَطَافُ صَاحِبُهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ. Jangan di sini. Maka siapa saja, terus siapa saja, setiap orang yang gulu melampaui batas dalam memuji Nabi. Atau lelaki yang soleh yang disikapi dengan melampaui batas dan dijadikan pada seorang Nabi atau orang-orang soleh tadi itu pada dirinya ada semacam ketuhanan. Semisal guru tadi dan itu diantaranya seorang mengatakan, wahai Tuanku si Fulan, tolonglah aku, berilah aku rezeki, saya dalam lindunganmu. Dan semisal dengan perkataan ini, maka ini seluruhnya termasuk kesyirikan dan kesesatan, pelakunya dimintai bertaubat, kalau enggak dibunuh. Kalau enggak mau bertaubat, dibunuh. Kalau bertaubat itulah yang kita inginkan, kalau enggak maka dibunuh. Hukumnya musyrik kafir. Kemudian lanjutan dari nukilan yang telah kita baca tadi. Waqala aydan man sa'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yatawakkalu alaihim wa yad'uuhum wa yas'aluhum kafara ijma'an. Siapa saja yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah perantara-perantara, dia bertawakal atas perantara-perantara itu. Dia menyeru perantara-perantara tadi, minta kepada mereka, maka dia kafir dengan ijma. Sepakatnya ulama'nya adalah kafir. Mahfum di situ? Maka di sini, nukilan ini adalah nukilan yang sangat gamblang dari sisi maknanya. Dan perkataan ini perkataan yang tidak lagi perkara yang diragukan datangnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini kafir ijma'an. Kafir dengan ijma. Nanti ketika orang itu dengar, bilangnya apa? Kofar, kafir, kofar, kafir. Ini kita menukilkan kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melalui apa yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan pensyarah kitab ini. Nah, kalau anhu sahibul furu, yang menukilkan dari Syekhul Islam pemilik kitab Al-Furu, pemilik kitab Al-Insaf, pemilik kitab Al-Iqna, wa ghairuhum, dan yang lain dari mereka-mereka yang telah disebutkan di sini. Wa dzakara Syekhul Islam wa naqaltuhu anhu, dan juga disebutkan oleh Syekhul Islam dan kunukilkan darinya dari beliau Syekhul Islam firat di dalam bantanku ala Ibnu Jirjis di mas'alatil wasa'id. Aku membantah Ibnu Jirjis dalam permasalahan al-wasa'id. Dalam apa? Menjadikan perantara-perantara. Sering kita dengarkan dalam suara-suara yang disepekerkan, ya Rabbi bil Mustafa dan semisalnya. Ini minimal syirik asghar karena dia memanggil Rabb, wahai Rabbku, dengan Mustafa, dengan perantara Mustafa. Siapa Mustafa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik maqasidana. Maghfirlah nama madaya wasi'al karami. Dan semisalnya, ini minimal syirik asghar. Kalau memanggil langsung Nabi, diminta pertolongan, maka syirik al-akbar, musyrik. Baik dari jauh ataupun datang ke kuburannya. Memanggil seorang yang dianggapnya soleh di kuburannya, nazar untuk yang dikubur, syirik al-akbar. Mengeluarkan dia dari Islam. Adapun kita tidak tahu itu hukumnya syirik, karena tidak ada yang menyampaikan, maka dia musyrik juga, kafir juga. Tidak ada uzur dengan kebodohan dia. Apakah dia disiksa? Di akhirat nanti. Ini Allah yang tahu urusannya. Nanti akan diuji dia di hamparan hari kiamat. Tapi di dunia, kita sikapi dengan seperti kita mensikapi seorang musyrik kafir. Tidak dikuburkan di kuburnya kaum muslimin. Tidak disolatkan, tidak dimandikan. Tidak dikafani. Tidak diwarisi hartanya dari orang-orang yang punya hak waris dari dia. Itu namanya muamalah duniawi ya. Adapun hukum as-sawab wal iqab, siksaan dan pahala dan siksaan, ini adalah di akhirat. Ini diserahkan kepada Allah Ta'ala. Jika dia memang ma'dur di dunia, nanti akan diuji. Jika tidak, maka tidak ada lagi kecuali neraka. Na'udzubillahi minan nar. Ini pendapat yang paling terkuat. Jadi sekian pendapat yang ada dalam masalah ini, dan ini bisa dipertanggungjawabkan dalam nukilan-nukilan yang telah kita sebarkan melalui kitab Aqidatul Muwahhidin dan yang lainnya. Dan ini termasuk kitab yang kita jadikan referensi. Di antaranya adalah kasbu syubhat dan yang lainnya. Tiba-tiba kita dapati seorang mengatakan, maksud takfiri. Keledai pulang dari Yaman, keledai dari pulang jamaah Islam, pulang dari jamaah Islamnya dan yang lainnya. Keledai. Membawa ijazah magister, membawa ijazah LC. Membawa gelar muridnya masyayikh dari kalangan tabi'in. Apa dan apa. Abum. Waqala Ibnu al-Qayyim rahimahullah ta'ala wa min anwa'ihi yani syirk talabul hawa'ith minal mautah. Tengok. Dan berkata Ibnu al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dan di antara macam-macam yaitu syirik, di antara bentuk-bentuk syirik yaitu meminta kebutuhan dari yang orang yang sudah mati. Wal istighatsah tu bihim tu atau ti Haidar tu, kenapa kok tu? Aiwah ahsanta, minta pertolongan dengan mereka orang-orang yang sudah mati. Watawadzu ilaihi, menghadapkan hatinya kepada orang-orang yang sudah mati. Bukan wajahnya saja, tapi hatinya dihadapkan, dalam arti meminta kepada yang mati dari sisi hatinya. Hatinya bergantung kepada orang yang sudah mati. Seperti tadi, au ana bihasbika. Wada aslu syirkil alam, inilah cikal bakal syirik yang ada di dunia. Gandrungi orang sudah mati. Fainal mayyit qad inqata amalu. Berarti kan sungguhnya seorang yang mati sudah terputus amalannya. Wa wala yamliku li nafsi naf'an wala darran. Tiada orang yang sudah mati enggak memiliki manfaat, enggak memiliki manfaat bagi dirinya. Fadlan apalagi? Amman istaghosa bi apalagi memiliki manfaat dan marad dari orang yang minta pertolongan dengan dia, orang yang sudah mati, ausalah atau minta kepada orang yang sudah mati, agar yang sudah mati ini memberikan syafaat kepada dia yang minta kepada Allah Ta'ala dari perantara. Wa hadha min jahli bisafi' wal masfu' indahu. Ini sebabnya dari kebodohan. Kebodohan dia. As-safi' sahibul qabr. Ayo. Wasayati tatimmatu kalamihi bi babi syafa'ah, insyaallah ta'ala akan datang sempur penyempurnaan atau kalamnya Ibnu Qayyim ini akan datang secara lengkap dalam bab syafa'ah insyaallah ta'ala. Kemudian lanjutannya wa qala al-Hafidz Muhammad bin Abdul Hadi, ini satu di antara muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Hafidz Muhammad bin Abdul Hadi. Perhatikan. Mu'alim yang berbarokah. Maka datanglah beberapa murid yang juga berbarokah, di antaranya Muhammad bin Tulhati Ibn Al-Qayyim. Ini sebagai bukti tentang betapa besarnya ilmunya gurunya. Ini murid-muridnya. Firdi dalam bantahnya Al-Habib Muhammad bin Abdul Hadi ini dalam rotnya, dalam bantahnya Al-Subki. Subki dari kalangan Syafi'iyah. Dari para ulama Syafi'iyah. Ahlul ilm. Perhatikan. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala terkait dengan Imam Subki ini harus tunduk tentang ilmunya. Tapi bayangkan. Seorang alim ketika terjungkal dalam masalah tertentu, siapa yang bisa menolongnya? Tidak akan ada yang orang yang bisa menolongnya. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia bertobat dan menyadari kesalahannya. Al-Imam As-Subki, bukan ini sekedar orang seorang Subki siapa? Al-Imam As-Subki. Tapi dalam perkara ini terjatuh dalam kesalahan sehingga diwujudkan bantahan yang abadi sampai kiamat insyaallah ta'ala. Raddu ala Subki. Anak punya kitabnya satu silid. Beliau membantah al-Subki ini biqaulihi innal mubalaghata fi ta'dhimihi ay ta'dhimi Rasul sallallahu alaihi wasallam wajibatun. Kalimat mutlak. Berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasul adalah wajib. Tengok. Sebagaimana ocehannya orang yang suka ngelantur dalam apa yang dia ucapkan. Quran itu adalah sebagus-bagus apa yang dibaca. Iya. Kemudian bagaimana dibaca di kuburan yang bagus, dibaca di masjid juga bagus, dibaca dalam rumah juga bagus, dibaca satu orang juga bagus, ramai-ramai juga bagus. Nah, maka di kuburan juga diramaikan juga bagus. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena bagusnya kalamullah dibaca juga bagus, sendirian juga bagus, banyak orang juga bagus, di mana-mana dibaca juga bagus. Di kuburan pun juga bagus. Diramaikan juga bagus. Pakai genderang pun juga bagus. Sehingga seperti sholawatan, man sallallahu alaiya wahdan sallallahu bi alaihi asra. Siapa yang mengucapkan sholawat kepada saya satu kali, maka Allah membalasnya dengan 10 kali sholawat. Akhirnya apa? Diramaikan sampai dengan cara semua cara dipakai. Lagu Jaipongan, lagu India, dan yang lainnya. Semuanya dipakai. Semuanya lirik yang mungkin bisa dipakai, dipakai. Nah, seperti ini, bahwasanya al-mubalaghah berlebihan dalam mengagungkan Nabi adalah wajib. Kata Imam Subki. Apa jawabannya beliau, Syekh Maududdin Abdul Hadi? In urida bi al-mubalaghah tu bihasabi ma yarahu kullu ahadin ta'ziman hatta al-hajji ila qabrihi wa sujudillahu wa tawafi bihi wa tiqadi annahu ya'lamul ghaibah atau hatta al-hajja ila qabrihi. Bacanya hajja atau haji naknya? Pak Komar. Hajjah, aywa. Asalnya apa? Hajjah. Sebagai apa? Sambungan dari takdiman. Kalau haji dia huruf jar. Wa hajjah hatta al-hajjah ila qabrihi. Wa sujuda lahu wa tawafa bihi. Wa tiqadi annahu ya'lamul ghaib. Itu ya benar bacaannya. Wa annu yu'ti wa yamna wa yamliku liman istaghasa bihi min dunillahi dhurra wa naf'ah wa annu yaqdi hawa'id as-sa'ilin wa yufarrija kurubatil makrubin wa annu yashfa'u biman yasha wa yadkhulul jannata man yasha. Bada'wal mubalaghatu bada'wal mubalaghatu fi hadha ta'dim mubalaghatun fi syirki wa insilahun min jumlatid din. Tengok di sini Imam Subki membawakan kalimat yang mujmal. Yang mujmal, bahwasanya berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasul adalah wajib. Mubalaghah dalam mengagungkan Rasul adalah wajib. Kalimat wajib inilah yang akhirnya dituruh oleh semua orang. Agung-agungkan semau-maunya bentuk pengagungan. Siapapun yang punya pandangan sebagai bentuk pengagungan, maka dilaksanakan. Maka dikatakan, jika yang diinginkan dengan kalimat mubalaghah tadi adalah sesuai dengan apa yang dipandang oleh setiap orang sebagai bentuk pengagungan. Sampai-sampai pun haji ke kuburannya. Tengok haji ke kuburannya. Haji itu kemana? Haji kemana sebetulnya itu? Haji itu kemana? Ke Baitullah. Kuburannya di mana? Punya Nabi di mana? Di Madinah. Apakah Madinah itu di Baitullah? Bukan. Jauh? Nah, kalau orang itu haji ke Madinah bisa enggak? Boleh enggak? Enggak boleh, Aida. Jadi enggak boleh haji ke Madinah. Haji ke Sungai Gangga, haji ke Madinah juga sama-sama enggak, Bu? Enggak boleh. Atau misalnya mau haji ke Sungai Gangga, boleh? Enggak boleh. Haji ke Madinah juga enggak? Enggak boleh. Enggak ada tempat haji ke selain Baitul Ka'bah. Ya kan? Kemudian ke Masyairul, ke tempat-tempat yang sebagai bentuk pengagungan dalam ibadah haji, diantaranya apa? Mina, Arafah, Muzdalifah. Tiba-tiba ada seorang yang haji ke kuburnya Nabi. Dengan alasan apa? Mengagungkan Nabi. Sujud untuk Nabi pun bentuk pengagungan terhadap Nabi. Tawaf di kuburannya Nabi pun katanya pengagungan terhadap Nabi. Meyakini bahwasanya Nabi mengerti perkara gaib juga termasuk pengagungan terhadap Nabi. Bahwasanya dia ini bisa memberi dan bisa menghalangi. Nabi ini bisa memberi, bisa menghalangi, sudah mati padahal sudah meninggal. Dan diyakini bahwasanya Nabi ini memiliki manfaat dan madarat bagi orang yang minta pertolongan dengan Nabi dari selain Allah Ta'ala. Dan diyakini bahwasanya dia ini bisa yakdi, bisa apa? Bisa? Bagaimana yakdi? Bisa memberikan suatu kebutuhan, menunaikan kebutuhan-kebutuhannya orang-orang yang minta. Bisa menyingkapkan kesedihannya orang-orang yang kena duka dan lara, dan bisa memberikan syafaat pada siapa yang dikehendaki, bisa memasukkan surga siapa yang dikehendaki untuk dimasukkannya. Maka pengakuan bentuk mubalaghah dalam pengakuan seperti ini termasuk berlebih-lebihan dalam kesyirikan dan utul dari seluruh agama. Itu utul. Lepas. Nah, lepas daripada agama. Mana apa mana lepas? Keluar pedot dari apa dari agama. Insilah. Seperti lepasnya ular dari apa? Kulitnya ketika merungsungi. Masa dipakai mana? Nah. Gak mungkin perungsungan balik kepada ularnya. Nah, seperti itu. Afum. Ini maknanya apa? Kafir. Kalau itu diyakini bentuk mubalaghah dan itu wajib, maka hukumnya adalah apa? Mubalaghah dalam kekufuran, berlebih-lebihan dalam keluar daripada Islam. Maka dikatakan mubalaghah itu bisyirik, berlebih-lebihan dalam kesyirikan keluar daripada Islam. Ini ucapannya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Hadi, Al-Hafidh Al-Imam Muhammad bin Abdul Hadi rahimahullah ta'ala. Nah, tadi dibilang, apa maksud suka ngafir-ngafirkan orang yang mengganggu Nabi? Walah, pardon. Apa maksud suka mengkafir-ngafirkan orang yang mengganggu Nabi? Itu wahabiin suka ngafir-ngafirkan orang yang memuliakan Nabi. Dah semua botak. Paham? Qala al-fatawa al-bazaziyah min kutub al-hanafiyah qala ulama'una man qala arwahuna arwahu masayih hadirun ta'lamu yakfuru. Tengok. Berkata dalam fatawa al-bazaziyah dari kitab-kitab Hanafiyah. Hah? Dalam fatwa tersebut, yang mengumpulkan fatwa ini, ulama-ulama kami mengatakan, barang siapa yang berkata, roh-rohnya masayikh hadir. Ta'lamu. Bagaimana ta'lamu? Roh tadi mengetahui. Maka barang siapa yang punya perkataan ini, yakfuru, kafir. Ini rohnya para masayikh. Bisa hadir dan mengetahui. Nah sekarang ini antara marhabanan, marhabanan. Mereka berdiri semuanya bareng-bareng. Ketawa-ketawa menyambut ruhnya Nabi. Kalau satu malam itu dalam jam yang sama, waktu yang sama ada 1000 tempat. Maka 1000 ruhnya Nabi datang ke 1000 tempat. Walah. Terus kaya apa jadi ini? Khurafat. Nah ini. Nah. Apa jadinya? Ini yang berfatwa yakfur. Jadi, pada siapa yang berkata bahwasanya roh-rohnya marah masih hadir, dia mengetahui, yakfur. Sekarang ini keyakinan kejawen. Seperti itu. Ya kan, kuburannya diantar degan. Kuburannya bapaknya, suaminya diantar apa? Mie, satu kerdus. Nah, kenapa? Karena dulu ketika hidup suka makan mie, maka kata perlu dikirim mie. Dulunya suka minum air kelapa, dikirim apa? Air kelapa. Nanti diyakini bahwasanya hari tertentu, di hari-hari becik, orang Jawa bilang, hari-hari becik. Di antaranya apa? Hari becik itu apa? Contohnya apa? Malam yoyo. Nah, itu hari becik. Dino-dino becik. Nah. Nanti rumahnya disaponi kabeh menyambut rohnya sang suami atau sang bapak dah datang. Ono kira-kira. Ono enggak? Ayo, saya pun ya mau koyoke ono ternyata kok. Ono lah itu. Apa bedanya? Ya kan? Kayak gini. Tahu keluarganya lagi nunggu, semuanya baris di depan pintu. Kayak orang kejawen. Ya kan? Sore-sore banyak pupu datang, ah iki pengen lagi utang teko, sing sengedan. Sore-sore banyak kupu-kupu datang, seliwer-seliwer. Wah, berarti kita nak jauh tangkap kok, esengnya dah. Ngumpet. Nah, keyakinan seperti ini masih banyak. Inilah orang-orang yang mau diborong oleh orang-orang berpartai untuk menegakkan daulah Islamia, partai Islam. Nah, tukang gombal. Tukang gombal. Nah, ya. Tengok tadi itu katakan Yakfur. Wa qala Syekhun Ulul Hanafi rahimallahu. Nama-nama seperti ini biasanya orang-orang Pakistan dan sekitarnya. Sanaullah. Guru kami dulu namanya Sanaullah. Hafidz Sanaullah Zaidi. Nah, nama-nama seperti itu. Orang-orang Pakistan namanya aneh-aneh. Ada namanya Bismillah. Ada namanya Madirbus Syaiton. Jadi orang-orang Pakistan namanya aneh-aneh. Ada namanya Bismillah. Ada namanya Audzubillah. Itu orang-orang Pakistan. Buka Al-Quran. Pas tebak itulah. Pas nama untuk anaknya. Bakal Syekhsanullah Al-Hanafi rahimallah fi kitabih rat. Fi kitabi firaddi ala man idda'a anna lil awliya'i tasarufatin bil hayati wa ba'dal mamat ala sabilil karama hadha wa innahu qad dhahara al-an fima bainal muslimin jama'atun yadda'una anna lil awliya'i tasarufatin bil hayatihim wa ba'da mamatihim wa istaghasu fihim fis syada'id wal baliyat wa bihimamihim taktuksaful muhimmat fayatuna kuburahum wa yunadunahum fi qadil hajat mustadilina anna dhalika minhum karamatin al-karamatun wa qalu minhum abdalun wa nukoba'u wa autatun wa nujaba'u wa sab'una wa sab'atun wa arba'una wa arba'atun wal qutbu wal gawsul linnas wa alail madaru bila iltibasin. وَجَوَّزُوا لَهُمَ الدَّبَائِحَ وَالنُّذُورَ وَأَثْبَتُوا لَهُمْ فِيهِمَا الْأُجُورَ قَالَ وَهَذَا كَلَامٌ فِي تَفْرِيطٍ وَإِفْرَاطٍ بَلْ فِيهِ الْهَلَكُ وَالْأَبَدِ وَالْعَذَابُ السَّرْمَدِ لِمَا فِيهِ مِنْ رَوَائِحِ الشِّرْكِ الْمُحَقَّقِ وَمُصَادَمَةِ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ الْمُصَدَّقِ وَمُخَالَفَةِ وَمُخَالَفَةٍ لِأَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ وَمَا اسْتَمَعَتْ apa samaat alaihi al ummah fa bitanzil wa man syakika ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda yattabi sabrul mu'minin wallahi matawalla wa nusri jannah masat masira. Tengok di sini perkataannya Syekhsanullah al-Hanafi rahimahullah dalam kitab beliau bantahan terhadap orang yang mengklaim bahwasanya wali-wali itu memiliki tindakan-tindakan di masa hidupnya dan setelah mati. Masih punya tindakan, masih punya tasarufat, masih apa tasarufat itu? Masih punya? Hah? Pengaruh. Di masa hidupnya mereka dan setelah matinya mereka. Kenapa? Karena ini sudah melalui karomah. Karomahnya para wali itu mati dan hidup. Lanjut katanya. Berpengaruh. Terus. Ini dan sesungguhnya di zaman ini. Sekarang ini. Telah muncul di antara kaum muslimin beberapa jamaah, beberapa kelompok seperti yang sekarang ini. Karamat bisa dikatakan apa? Dengan apa? Dengan gerakan-gerakan tertentu. Pencak silat dan yang dan semisalnya nanti apa muncul? Karamat. Benar jamaat. Ada jamaat ini kerasewot. Esa sakit hati dan semisalnya. Ini jamaat-jamaat yang semuanya bisa mengupayakan datangnya karamat. Wali-wali itu hidup dan matinya masih punya pengaruh-pengaruhnya tindakan. Ya da'una mereka mengklaim jamaat tadi bahwasanya para wali itu memiliki tasarufat di masa hidup mereka dan setelah matinya mereka. Bisa dimintai tolong terhadap mereka para wali itu dalam perkara yang syada'i, perkara yang kesusahan-kesusahan, bal-baliyat. Perkara apa? Baliyat perkara-perkara yang masuk apa termasuk musibah. Bencana. Wabihimamihim. Tuksaful muhimmat. Nah. Wabihimamihim. Himma. Himamun. Ya ini dengan perkara-perkara ayat dan niat-niat. Digabungkan hati dengan mereka itu semuanya perkara penting akan tersingkap. Maka caranya datangkah kepada kuburan mereka. Mereka diseru. Banyak tuna mereka dan keburannya mereka lalu mereka menyuruh orang-orang yang sudah mati tadi. Supaya bisa menunaikan apa yang mereka butuhkan hajat tadi. Alasannya apa? Mustadilin alasannya yaitu bahwasanya ini adalah karomah dari mereka yang dikatakan wali hidup dan matinya terus lanjut karomah tersebut. Enggak ada hentinya. Dan mereka bilang, di antara mereka dikatakan abdal wa nukoba wa autat wa nujaba. Ini semuanya adalah istilah-istilah. Ya. Minhum abdalun wa nukoba'u. Nukoba ini zaman dari kata nakib. Abdal zaman dari kata badal. Autat wa nujaba termasuk gelar-gelar yang mereka gunakan untuk para wali-wali mereka. Wasaba'una wa sab'ah. Wa arba'una wa arba'ah. Wal-qutbu wal-gawsulinnas. Wa'alai madaru li bila iltibas. Kemudian, wa'zawwazulahum. Jadi atas kutub ini bila iltibas tanpa ada kesamaran lagi. Porosnya adalah kutub. Gawsulinnas sebagai pertolongan bagi manusia. Wa'zawwazu, mereka membolehkan. Lahum, untuk mereka para wali yang sudah mati tadi, memberikan apa? Untuk disembelihkan dan dinadarkan bagi mereka. Menyembelih untuk para wali yang sudah mati tadi itu nadar juga untuk mereka yang sudah mati. Wa asbatullahum fihima al-ujur. Nah, katanya sembelihan-sembelihan ini, nadar-nadar ini, ketika diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah mati tadi itu ada pahala-pahala. Nah. Kala berkata beliau sunullah hanafi wallah wa hadza kalamun fi tafridun wa ifradun. Kalam ini di dalamnya ada tafrid wa ifrad. Ifrad melampaui batas, tafrid meremehkan. Bahkan dalam kalam ini ada kebinasaan yang abadi. Yang senantiasa dan ada siksaan yang sarmadi terus menerus. Maknanya apa? Telah keluar daripada Islam sehingga harus menjadi orang yang tersiksa selama-lamanya di neraka. Kenapa lima fi min rawaih syirik? Karena dalam ucapan ini ada rawaih syirik al-muhaqqaq. Jadi melariskan syirik atau bau syirik yang memang sudah pasti. Rawaih bau syirik yang pasti. Dan menentang Al-Quran Al-Aziz. Al-Quran yang muslak yang di benarkan dan menyelisih akidahnya para a'immah dan menyelisih apa yang disepakati oleh ummah. Perhatikan di sini. Jadi menyelisih ijma', menyelisih para a'immah, menyelisih Al-Qur'an dan sunnah. Habib tanzil dalam Al-Qur'an, tanzil dalam Al-Qur'an wa maisyatikir rasul. Dan barang siapa yang menentang rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, telah dia jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, kami serahkan kepada apa yang dia itu, kami arahkan kepada yang dia itu mengarah kepadanya, dan kami masukkan ke dalam jahanam, dan amat buruklah jahanam itu sebagai tempat kembali. Nuwalihi matawalla, kami biarkan kepada apa yang dia itu mengarah kepadanya, dan kami masukkan ke dalam jahanam, dan amat buruklah jahanam sebagai tempat kembali. Perhatikan. Jadi, ucapan tadi adalah ucapan yang menentang Rasul. Mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin. Hukumannya, ya kan? Diarahkan kepada apa yang mereka itu telah mengarah kepadanya, dan masuknya ke neraka jahanam, dan amat buruk jahanam sebagai tempat kembali. Ini maknanya adalah kufur syirik, keluar daripada Islam dengan apa yang mereka telah ucapkan dan mereka yakini tadi terkait dalam hulu terhadap para wali. Mafhum di antaranya tadi ya dalam meyakini rohnya para masyaikh hadir dan mengetahui. Ini yakfur. Ini pemahamannya alul ilm. Hah? Tiba-tiba nanti ketika kita bicara ini kufur syirik, murtad, dia bilang apa? Apa maksud takfiri? Ketika dikejar ditanya alasannya mana? Nanti baru kelebotan muter sana, muter sini. Tapi muter sana atau enggak muter ke sini? Kenapa kalau ke sini maka akan kita jerat, muter sana dan sana. Mana sana sini? Enggak berani ke sini. Ya kan? Isinya tip sani, benar tipu sana sama tipu sini. Ini tip sani? Tipu sana, tipu sini. Semua kala bama kolum inna lil awliya tasarufatin fi hayati mabada mal mamat. Fayardu kauluhu ta'ala. A'ilahun ma'allah. Tengok ini bantahnya. A'ilahun ma'allah. Kemudian beliau sunullahi al-hanafi rahmatullah mengatakan bantah terhadap orang tadi. Adapun perkataan mereka bahwasanya wali-wali itu memiliki tasarufat. Memiliki pengaruh, memiliki tindakan-tindakan dalam hidup mereka dan setelah matinya mereka. Maka dibantah oleh firman Allah Ta'ala. A'ilahun ma'allah. Adakah sesembahan bersama Allah? Yang namanya ilah. Al-ilah. Dia adalah ma'bud. Tuntutnya yang nanya ma'bud, maka dia punya tindakan. Gak ada habisnya. Punya tasarufat. Yang namanya ilah sesembahan, maka dia memiliki tasarufat. Bagaimana sesembahan gak memiliki tasarufat, gak memiliki pengaruh, gak memiliki tindakan. Jadi maunya beliau di sini bahwasanya wali-wali itu memiliki tindakan selamat dan hidup. Ini kayaknya apa, nampaknya apa? Sebagai tandingan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah gak kenal mati, gak pernah dilewati kematian. Kalau orang yang sudah mati, gak akan punya kemampuan apa-apa. Bagaimana? Sudah mati pun masih punya kemampuan, berarti nampak gak mati. Ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amr. Tak tahu lah bahasanya lahu. Lillah. Al khalqu. Ciptaan. Wal amr perintah. Al khalq. Fi'luhu. Wal amr qawluhu. Jadi yang punya tindakan yang gak ada hentinya, gak ada habisnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok tiba-tiba manusia aku mati, aku surip sih. Punya tindakan, bisa dimintai pertolongan walaupun setelah mati. Walah. Kalau ini bukan musyrik, kemudian kapan dikatakan seorang itu musyrik? Kalau ini bukan kafir, kemudian dikatakan kafir? Kalau alasannya bahwasanya belum ada orang yang menjelaskan, iya kafir juga. Tapi, apakah dia harus diseksi oleh Allah Ta'ala? Ini Allah yang punya ketentuan. Kalau memang dia benar-benar ma'adur, nanti akan diuji dari kiamat. Lurus atau tidak nanti. Tapi di dunia, kita sikapi dengan sikap seperti orang kafir. Mati jangan dimandikan, kuburannya dipisahkan, enggak boleh kuburnya kaum muslimin, enggak disolatkan, enggak dikafani, enggak didoakan. Harapan nanti di akhirat, kalau memang dia punya udur, akan diberikan ujian. Ketika lulus, dia akan selamat dari neraka. Ketika enggak lulus, arahnya ke neraka. Ini pendapat yang paling terkuat. Mau diadu hujah, silakan. Teladani. Suara ini sudah direkam. Dengarkan seluruh dunia. Monggo. Tafadol. Silakan yang namanya Fadil. Dari Medan. Mau kebut-kebutan dalam masalah ini? Ayo kita lanjutkan kebut-kebutan. Kita jegal di tengah jalan. Kotar katirnya dengan kita tanggung. Insya Allah. Taib. Kemudian. Dan ada yang lain. Lillahi mulkus sama mulkus samawati wal ardh. Wa nahwa minal ayat ad-dala ala annahu al-munfarid bil khalq wa tadbir wa tasarruf wa taqdir. Dan semisal dengan ayat-ayat ini, banyak ayat lagi yang menunjukkan bahwasanya dialah Allah munfarid. Ya kan? Esa. Sendirian dalam menciptakan dan mengatur dan tasarruf. Mengatur takdir, tasarruf, takdir ini semuanya adalah satu makna. Wala syai'a li ghairihi fi syai'in ma fi wajhin minal wujuh. Fi syai'in ma. Ma ini umum. Ifadatul umum. Enggak ada sesuatu untuk selain Allah Ta'ala dalam sesuatu apapun. Fi syai'in ma dalam perkara tertentu, dalam perkara apapun. Jadi fi syai'in ma ini ma ifadatul umum. Ma ini adalah umum. Enggak ada sesuatu pun bagi selain Allah Ta'ala dalam perkara apa saja dari segala segi. Falkul tahta mulkihi. Maka seluruhnya adalah di bawah kerajaan dan miliknya Allah Ta'ala. Wa qahrihi. Dan kekuasaan Allah tasarufan wa milkan. Baik atur dan miliknya atau semuanya adalah milik. Balik masalah atur dan memiliki Allah yang memiliki seluruhnya. Wa imatatan wa khulkan yang mematikan dan yang menghidupkan adalah Allah Ta'ala. Batamat dahar Rabbu tabaraka ta'ala bin firadihi bimilkihi biayatin bikitabihi kakaulit ta'ala. Batamat dahar. Rabbu, Allah memuji dirinya. Allah memuji dirinya, Rabbu Ta'ala, dengan keesaan Allah. Apa kaitannya? Bimilki atau mulki, dalam milik dan kerajaan Allah, dalam banyak ayat dari kitabnya Allah Ta'ala, seperti Allah Ta'ala. Hal min khalikin ghairullah. Adakah pencipta selain Allah? Ini adalah jawabannya, enggak ada. Musyrikin pun jawabnya enggak ada. Abu Jahal pun jawabnya enggak ada. Abu Jahal pun jawabnya enggak ada. Tapi ini, jamaah-jamaah yang mengakui Islam ini, mengatakan bahwasanya ada pencipta selain Allah. Kenapa? Karena wali yang sudah mati, dianggapnya mati pun masih punya tindakan. Masih punya tata aturan. Maka dia lebih hebat daripada Abu Jahal tentang syiriknya. Syiriknya orang-orang ini lebih hebat daripada Abu Jahal. Kalau tanya Abu Jahal masih hidup, hal min khalikin ghairullah wa'ai, ya Abu Jahal, la yuzhad. Pasti jawabannya seperti itu. Kenapa? Karena mereka bilang, semuanya miliknya Allah Ta'ala. Ya kan? Tapi kenapa mereka melakukan syirik? Nah, mengklaim sebagai perantara antara mereka dengan Allah Ta'ala. Walan tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Dan mereka-mereka yang kalian seru dari sana Allah Ta'ala, tidaklah mereka memiliki walaupun kitmir. Walaupun kitmir, apa kitmir? Anda tahu biji kurma. Ya. Putih-putih selaput biji kurma itu dikatakan kitmir. Iko saya tidak punya. Malah pula mau memiliki, mau membantu orang. Ya. Menunaikan kebutuhan apa orang-orang yang minta. Selaput biji kurma itu lo tidak punya. Itu kitmir. Putih-putih yang tipis itu. Itu saya tidak punya. Lah kok bisa minta bojo, minta sugih kok terus gak kayak karo wali yang sudah mati. Lah kalau gak musyrik, maka dia nilai keledai himar. Tapi yang mengatakan orang yang itu adalah syirik dan kufur kafir, dikatakan takbiri, maka dia lebih parah daripada himar. Apam? Lebih parah daripada keledai. Kita bilang itu adalah syirik, kafir, musyrik. Dia bilang, utak sendiri. Maka kamu lebih parah daripada keledai. Inta da'uhum la yasma'u du'a'akum. Jika kalian seru, ya mereka enggak dengar doa-doa kalian. Walau sami'u mustajabu lakum. Seandainya mereka pun dengar, enggak mampu mereka mengijabai doa kalian. Wa yaumul qiyamah yakfurun. Lebih-lebih lagi nanti pada hari mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Walinabbi'uka mislu khabir. Wa dzakar ayatin fi hadzal ma'na. Kemudian beliau Syekhsanullah Al-Hanafi wa menyebutkan beberapa ayat semakna dengan apa yang telah disebutkan dari beberapa ayat di atas. Umayyah. Kama qalu fa qalu fil ayat kulliha min dunihi ay min ghairihi. Kemudian beliau mengatakan fa qalu fil ayati kulliha min dunihi. Semua ayat yang ada min duni maknanya adalah ghair. Duna itu bisa makna ghair, bisa makna akol. Tapi konteks yang min dunillah, min dunihi semuanya adalah min ghairillah. Duna itu bisa maknanya akol, bisa maknanya ghair. Ya kan? Tapi konteks yang min dunillah dan semisalnya maknanya apa? Atau min dunillah adalah selain bukan kok yang lebih rendah daripada Allah. Bainahu amun yadkhulu fi man taqad man takut tahu min waliyin wa syaitonin tastamidduhu wa inna man lam yakdir ala nasri nafsihi kaifa yumiddu ghairahu. Kemudian umum maksud dalamnya orang yang kau yakini baik itu wali dan syaiton, tastamidduhu, kau minta agar dia menolong kamu. Tastamidduhu, kau minta agar dia menolong kamu, memberikan rezeki kepada kamu, memberikan madad kepada kamu. Wali dan seton tasamit dulu. Wali dan seton, kau minta darinya supaya bisa menolong kamu. Maka sesungguhnya orang yang enggak mampu, sesungguhnya seorang itu yang atau siapa yang enggak mampu untuk menolong dirinya, maka bagaimana dia akan menolong yang lainnya? Ila anqala sampai tawalan beliau, lanjutannya yaitu inna hadza la qaulun wakhimun, sungguh ini adalah perkataan wakhim, wasyirkun azim. Perkataan yang mengerikan. syirik yang besar. Ila an qala wa amal qawlu bitasarrufa bitasarruf ba'dal mamat bahwa asna'u abda'u minal qawl bitasarruf fil hayat. Adapun perkataan bahwa yang wali itu yang sudah mati masih punya tindakan setelah dia mati, ini perkataan yang lebih keji. Asna, perkataan yang paling terkeji. Wa abda, perkataan yang paling apa? Bid'ah. Daripada perkataan wali itu punya tasarruf dalam kehidupannya. Qala jalla dzikruhu innaka mayyit wa innahum mayyitun. Ila akhir insyaallah ya, Pak, kita baca besok lagi. Ya kan? Dan kita cukupkan dulu dan kita sambung besok lagi. Alhamdulillah.